Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apa kabar akhi, sudah sholat ke akhi? Dan apa kabar ukhti, dah sholat ke ukhti? Bila sudah sholat, ukhti cantik sangat. Begitupun akhi, gantengnya maksimal. Ayo merapatlah kawan, sholat itu bukan beban. Yo tambah semangat kawan, awas jangan salah kiblat. Salam lima waktu salam.